أي بسم الله الرحمن الرحيم. ini تعريف dari تعريف شرك أكبر أو الشرك أصغر. أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أكبر. طيب. الشرك أصغر. apa itu? kamu bisa menjelaskan. عندمن الشرك الأصغر yaitu semua yang dilarang oleh syarak. Nah, dan dia adalah dari'ah ila syirik al-akbar, dan disebutkan di dalam nas oleh syarak bahwa dia adalah syirik, maka dia adalah asyirik al-asghar. Contohnya seperti ini yaitu ar-riya. Taib. Apa yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Indama. Ar-riya, asyirik asghar, yaitu ar-riya. Ar-riya contoh. Nah, bukan ta'rif. Jadi di sini ta'rif bil mithal. Istilah ulama ada ta'rif bil mithal. Definisi tapi dengan contoh. نواصل. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal atau mati dan ia dalam keadaan yad'u lillahi niddan, yaitu beribadah kepada Allah dengan menyekutukannya, dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Jadi hadis Ibn Mas'ud ini di dalamnya terdapat ancaman bagi mereka yang berbuat syirik, yaitu yang ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada yang lainnya. Jadi an-nid di situ nid dan ay al-mathil asy-syabih. Al-mathil asy-syabih. Sekutu, menyamakan Allah SWT dalam ibadah. Ketika dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selainnya. Menyamakan Allah SWT dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, ataupun uluhiyahnya dengan makhluk. Maka itu adalah nid. Wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Dakhala an-nar. Kemudian ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. dan diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasul صلى الله عليه وسلم bersabda: من لقي الله, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan ia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa atau bertemu dengan Allah, yakni kelak, yusyriku bihi syai'an, dan ia menyekutukannya dengan sesuatu, dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Maka dia akan masuk surga selama dia tidak berbuat syirik. Jika dia berbuat maksiat dari ma'asi, baik itu shagha'ir ataupun kabair, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, selama dia tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Nah, Walaupun dia diadab oleh Allah SWT dengan atau sesuai dengan dosa yang ia lakukan, maka dia akan diadab. Seperti umpamanya dia berbuat sombong, nah, atau dia memutuskan hubungan silaturahim, atau yang lainnya. Yang itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa disebutkan bahwa dia akan masuk neraka atau dia tidak akan masuk surga. Maka di situ dia akan diadab oleh Allah SWT menurut dosanya, sesuai dengan dosanya. Disebutkan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Apakah di sini tidak akan masuk surga selama-lamanya? Lah. Baik. Tapi dia nanti akan masuk surga setelah dia diadab oleh Allah SWT. Insya'a adzabah. Jika Allah kehendaki dia akan diadab. Jika Allah kehendaki maka Allah akan ampuni. Kenapa? Karena dia muwahhid. Bertauhid. Ada. Adapun asyirik. Orang yang berbuat syirik. Baik syirik itu adalah syirik kecil. Ataupun syirik besar. Maka tetap dia dimasukkan ke dalam neraka. Man lakiya Allah la yushriku bi syai'an dakhal jannah wa man lakiyahu yushriku bi syai'an. Umum di sini syirik besar ataupun syirik kecil dakhal an-nar. Maka dia akan masuk neraka. Nah, tinggal masalah yaitu masalahnya itu apakah setiap dikatakan orang yang berbuat syirik maka dia akan masuk ke neraka? Apakah setiap perkataan ini yaitu siapa yang ia berbuat syirik maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka mengandung al-khulud, yaitu mengandung makna bahwa dia selama-lamanya? Apakah setiap seorang yang dimasukkan ke dalam neraka berarti dia selama-lamanya? La. Tafsil, diperinci. Dilihat kalau dia berbuat syirik maka dilihat syiriknya. Syiriknya syirik akbar atau syirik asghar? Jika syiriknya adalah syirik akbar, selama-lamanya. Diharamkan surga oleh Allah SWT atas mereka, orang-orang yang berbuat syirik akbar. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang ia berbuat syirik, maka Allah haramkan atas dia surga. Yaitu yang dia berbuat syirik akbar. Tapi kalau yang berbuat syirik kecil, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah dia diadab di neraka. Setelah dia diadab di neraka. Wa man laki au yushriku bi syai'an dakhala an-nar. Nuasil fihi masail. Al-ula al-khawfu min asyirik. Takut kepada syirik. Atau takut dari syirik. Diambil dari ayat inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ayat ini membuat kita takut dari syirik. Kenapa? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Al-khawfu min asyirik. Diambil dari firman Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Dan juga diambil dari firman-Nya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala, dari syirik. Nabi Allah Ibrahim saja takut dari syirik, apalagi kita. Al-khawfu min asyirik. Takut dari syirik. Ats-tsaniyah anna ar-riya' min asyirik. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirk al-azhar. Nah, dari hadis itu inna riya' min asyirik. Bahwa riya' itu termasuk dari syirik. Termasuk dari syirik. Ada. Dan syiriknya adalah syirik kecil. Dan tentunya ketika kita menyampaikan kepada orang-orang awam dalam ancaman-ancaman disebutkan adab Allah SWT dari perbuatan itu ketika dia berbuat, maka ancamannya seperti ini. Maka kalau bisa jangan ditafsir. Jangan diperinci. Jangan diperinci dengan kita mengatakan umpamanya siapa yang berbuat syirik. Jika syirik yang syirik akbar, maka dia di neraka selama-lamanya. Jika seorang berbuat syirik, tapi syiriknya syirik kecil seperti riya, maka dia tidak selama-lamanya di neraka. Jika dia tafsir seperti ini, diperinci seperti ini, maka terkadang ada sifat menyepelekan. Nah, menyepelekan, bermudah-mudahan. Nah, kan nanti kan akan masuk ke dalam surga. Berarti riya juga sama seperti dosa-dosa yang biasa. Yakni akan diampuni oleh Allah. Nah, yakni dia akan dimasukkan ke dalam surga juga. Hada. Jadi dalam masalah wa'id, ancaman, dalam kita menyebutkan adab. Nah, terlebih ketika di hadapan orang-orang awam kita menyampaikannya, jangan ditafsir, sehingga ancaman itu benar-benar ditakuti. Barang siapa yang berbuat riya, maka dia di neraka, karena dia termasuk dari syirik, takut. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Surga, takut dia langsung. Ada. Nah, jadi jangan ditafsir. Kecuali kalau memang keadaan menuntut kita ditafsir, ada yang bertanya atau kita seperti ini. Nah, memang keadaan kita dalam keadaan menuntut ilmu, kita terangkan sejelas mungkin. Ada. Tapi ketika kita khutbah Jumat umpamanya, yang mana inti dari khutbah Jumat yaitu al-indar, kita memberi peringatan, targhib wa tarhib, menakut-nakuti mereka agar mereka takut dari adab Allah, dari dosa maksiat, dan juga di sana dari inti khutbah Jumat itu juga kita memberikan bushra kepada mereka, kabar gembira dengan surga dan yang lainnya. Nah, dengan itu semuanya secara global. Jangan ditafsir. Nah, kemudian ketiga, annahu min asyirkil asghar, riya termasuk dari syirik asghar. Nah, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti sebelumnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkil asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya annahu min asyirkil asghar. Tapi jangan difahami bahwa setiap dikatakan kecil, syiriknya syirik kecil, berarti dosanya dosa kecil juga. Tidak. Bahkan dia termasuk min akbaril kabair, termasuk dari dosa besar, yang paling besar. Nah, hada, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Faqalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah umum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-ishraku billah, menyekutukan Allah. Hala. Jadi tetap dia termasuk dari dosa besar, yang paling besar. Rabi'ah, innahu akhwafu ma yakhafu minhu ala salihin. Dia, yakni riya itu adalah yang paling ditakuti dari apa yang ditakuti oleh orang-orang saleh. Sama diambil dari hadis itu. Inna akhwafa ma akhaf 'alaikum asyirk al-ashghar. Nabi SAW adalah imam dari imam as-salihin, dari imamnya orang-orang saleh. Paling salehnya manusia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mereka orang-orang saleh pun takut. Nah, khawatir dari kesyirikan sebagaimana pemimpinnya, imamnya juga takut dari asyirik, yaitu asyirkul asghar ar-riya. Al-khamisah, qurbul jannah wan nar. Qurbul jannah wan nar, dekatnya surga dan neraka. Diambil dari hadis man laqiya Allah la yushriku bi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan tidak menyekutukannya, nah, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dan ia menyekutukannya, maka dia akan masuk neraka. Nah, dekat sekali. Naam qurbul jannah wan nar. Siapa yang ingin masuk neraka berbuat syirik. Siapa yang ingin masuk surga, maka dia bertauhid, menjauhi syirik. Dekat sekali. Qurbul jannah wan nar. As-sadisah al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. Penggabungan di antara kedekatan keduanya di dalam satu hadis. Jadi disebutkan kedua-duanya bahwa al-jannah itu dekat, surga itu pun dekat. Disebutkan di dalam satu hadis, yaitu hadis yang tadi. Man laqiya la yushriku bi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bi syai'an dakhala an-nar. Dalam satu hadis. Nah, berarti seorang jika ia berbuat baik, kemudian dia ditutup dari hidup dia dengan kebaikan, maka dia masuk surga, husnul khatimah. Dan kebalikannya, jika seorang itu berbuat keburukan, kejelekan, dan ditutup dengan kejelekan pula, maka dia su'ul khatimah, maka dia akan masuk neraka. Ada. Jadi dekat sekali bagi seorang yang menginginkan surga, telah jelas amalan-amalannya dan telah dipaparkan. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin, telah dijelaskan semuanya. Demikian juga dari apa-apa yang diharamkan telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, syirik haram dan dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ah juga sama seperti itu dan yang lainnya dari muharramat. Sehingga tidak ada lain, kita memilih. Nah, pilih yang mana? Ada. Maka dekat sekali. Orang menginginkan al-jannah, ini amalannya. Seorang menginginkan an-nar, dan ini amalannya. As-sabi'ah, annahu man laqiyahu la yushriku bi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bi syai'an dakhala an-nar. Walau kana min a'badin nas. Walau kana min a'badin nas. Yang ketujuh, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dan ia menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk dari manusia yang paling beribadah. Ada. Jadi ini masuk pada keumuman hadis sebagaimana disebutkan, yaitu man laqiyallah, man laqiyallah la yushriku bi syai'an dakhala al-jannah. Man laqiyallah, siapa saja yang bertemu dengan Allah dan dia tidak menyekutukannya. Siapa saja, man, baik dia orang yang biasa-biasa saja atau yang dia orang yang saleh. Yakni orang yang saleh, orang yang dia banyak beribadah, tapi di akhirnya dia berbuat syirik. Walau kana min abadin nas, walaupun dia termasuk dari orang yang paling rajin ibadah, paling banyak ibadah. Kenapa? Karena tolak ukur itu bukan dari banyaknya ibadah atau sedikitnya ibadah, tapi tepatnya ibadah atau tidak. Jika tepat, berarti dia di atas sunnah. Kemudian juga ikhlas. Ikhlas billahi azza wa jal. Itu syarat kubul amal. Itu harus diperhatikan. Nah, itu harus diperhatikan. Banyak dia beribadah, ikhlas billahi azza wa jal. Dan juga tepat. Karena dia mutabah. Jelas. Lebih baik daripada mereka yang sedikit. Nah, mereka yang sedikit, ikhlas dan mutabah. Jelas. Hadha. Nah, sekarang jika dia berbuat syirik, dan dia min abadin nas, dia termasuk dari manusia yang banyak ibadah, paling ibadahnya manusia, Baik, beribadah kepada Allah SWT. Tapi dia berbuat syirik, maka dilihat. Jika syiriknya adalah syirik akbar, maka dia khulud finnar selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka, masuk ke neraka. Jika dia berbuat syirik, ada syirik kecil, maka dia pun di neraka, tapi tidak selama-lamanya. Kemudian ats-tsaminah al-mas'alatul 'azimah su'alul khalil lahu wa li banihi wiqayat 'ibadatil asnam. Permasalahan yang besar yaitu permintaan atau permohonan al-khalil Nabiullah Ibrahim untuknya dan untuk anak keturunannya penjagaan dari beribadah kepada berhala. Diambil dari firman Allah Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Baik, ini masalah al-'azim. Permintaan yang baik, permintaan al-Khalil yaitu permintaan yang besar, permohonan yang besar yaitu meminta agar dilindungi, dijaga dari beribadah kepada al-asnam, dia dan keluarganya, anak keturunannya. Apakah Nabi juga butuh memohon kepada Allah SWT dengan permohonan seperti ini? Naam. Taib. Nah, ini buktinya. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya. Bashar, innama ana basharun mithlukum. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah SWT. Hada. Dengan itu setiap di antara kita juga harus takut dan juga memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan, diberi kekuatan terus untuk menjauhi asyirik besar dan kecil. Dan demikian juga kita doa untuk anak-anak kita, keturunan kita. Sebagaimana ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian at-tasi'ah i'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. I'tibaruhu yaitu i'tibar Ibrahim. Ibrahim mengambil pelajaran dengan keadaan kebanyakan manusia. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ini di ayat yang setelahnya. Wajnubni wa baniya. Baru setelah ayat itu disebutkan Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Rab, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ya, Nabi Allah Ibrahim telah mengambil pelajaran dari kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia di atas kesesatan, kebanyakan manusia berbuat kesyirikan, kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia itu yang namanya kebanyakan. Nah, sedikit sekali dari hamba Allah SWT bersyukur. Nah, sedikit sekali, sedikit orang-orang baik mereka sedikit. Nah, uroba. Hada, itu memang sudah ketentuan dari Allah SWT. Nabi Allah Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan kebanyakan manusia ini, yaitu di atas kesyirikan. Dengannya Nabi Allah Ibrahim berdoa dengan doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rab, sungguhnya mereka yaitu berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan manusia. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. Di dalamnya terdapat tafsiran La ilaha illallah sebagaimana disebutkan al-Imam al-Bukhari. Ini diambil dari seluruhnya, seluruh apa yang ada dalam bab ini, dari ayat ataupun hadis-hadisnya. Ada. Jadi seperti disebutkan di sini, al-khawfu min asy-syirk, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dengan dan mengampuni yang selain itu. Baik, mengampuni selain itu yakni dari selain dosa syirik. Jadi dalamnya ada tauhid dan syirik. Orang yang bertauhid maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan orang yang berbuat syirik maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalamnya ada an-nafi wal isbat. Di dalamnya ada nafi wal isbat. Nah, dan demikian juga dari hadis-hadis yang disebutkan. Jadi tafsir la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Karena makna atau rukun la ilaha illallah ada dua, an-nafi wal isbat. An-nafi la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah, sesembahan-sembahan. Illallah isbat. Dan ini terdapat di kandungan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis pada bab ini. Al-hadiyata asyarah, fadilatu man salima minasyirik. Keutamaan orang yang bersih, selamat dari kesyirikan. Apa keutamaannya? Dimasukkan ke dalam surga. Man laki Allah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Fada. Man laki Allah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Itu keutamaannya. Dan juga keutamaan orang yang bersih dari syirik, Allah akan ampuni dosa-dosanya selain syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini keutamaan orang yang bersih dari syirik. Jadi setiap di antara kita harus takut dari asyirik. Khususnya yang bahaya ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ar-riya. Makanya dikatakan tadi di sini, walau kana min ibadin nas. Walaupun dia adalah orang yang paling beribadah di antara manusia. Di orang-orang yang saleh pun riya itu akan datang kepada dia. Tawaran dari tawaran-tawaran syaitan akan menggodanya dari orang-orang yang saleh, agar dia memperbagus ibadahnya, agar dia ketika beramal sedekah umpamanya untuk dikatakan dermawan, ketika membaca Al-Quran untuk dikatakan qari, dan demikian seterusnya. Dan biasanya hal yang seperti ini ada pada orang saleh, ada pada orang yang saleh. Nah, dengan situlah masuk syaitan menggoda. Dan juga syirik akbar itu juga kita takut. Nah, kita takut darinya. Lebih baik seorang itu diuji oleh Allah SWT dari perbuatan, dari dosa-dosa selain syirik, daripada seorang diuji dengan dia berbuat dosa tapi itu adalah syirik. Kenapa? Karena dosa yang itu adalah selain syirik, kebanyakan orang tahu bahwa itu adalah haram. Tapi syirik, jarang sekali mereka yang tahu bahwa itu adalah haram. Bahkan mereka bisa berdalil, berhujjah, beralasan. Itu kan mereka orang-orang saleh. Kami kan hanya minta supaya dia menyampaikan kepada Allah. Wajarlah kita berbuat seperti ini. Kenapa? Karena mereka berjasa. Demikian. Tapi kalau orang yang minum khamr, maka dia memahami bahwa ini adalah haram, cuman dia belum bisa untuk meninggalkan. Paling seperti itu. Nah, ada kemungkinan besar mereka untuk bertobat kepada Allah SWT, tapi syirik. Dan seorang ketika di keluarganya ada yang berbuat syirik, hancurlah keluarganya. Nah, dari anaknya umpamanya atau orang tuanya ini dan itu, maka inilah ini dari hikmah mengapa mereka seperti Nabi Allah Ibrahim dan demikian juga Nabi kita takut dari syirik. Dan takut dari syirik. Ini dia. Nah. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.